Yang demikian maka kufurlah pelaku perbuatan tersebut. Nah, dan perbuatan gulu ini harus ditinggalkan terhadap siapapun, walaupun terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang sudah berlalu, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam innama ana abdin faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana berlebih-lebihannya, sebagaimana gulunya orang Kristen terhadap Ibnu Maryam, terhadap Isa bin Maryam. Hanya saja aku ini adalah hamba. Maka ucapkan oleh kalian Abdullah, yakni hamba Allah, wa rasuluh dan rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, demikian juga di dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan kita daripada gulu, daripada perbuatan gulu. Nah, sebagaimana dibawakan oleh musannif di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal gulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Berkata musannif, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jauhilah oleh kalian sikap gulu, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan. Maka hanya saja yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu. Nah, dikatakan oleh penusara di sini, hadal hadis dzakarahul musannif biduni dzikri rawihi wa qad rawahu al-imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Ibni Abbas. Hadis ini disebutkan oleh mu'alif atau oleh musannif tanpa menyebutkan perawinya, tanpa disebutkan perawinya siapa yang mengeluarkan hadis ini. Dan kata Syekh Abdul Rahman, dan sungguh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis atau dari sahabat Ibnu Abbas. Tetapi dikatakan dalam kitab Nahju Syadid bahwasanya penyandaran kepada At-Tirmidzi ini adalah keliru. Nah, di hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, kematian sahabat yang depan sini, yang depan sini. Sudah enggak apa-apa. Nah. Kemudian kata pensyarah, wa hada lafdu riwayat Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghadata jam'in halumma ulqubli falaqittu lahu hasayat hunna haso al-hadf falamma wada'ahunna fi yadihi qala na'am biamthali haulai farmu wa iyyakum wal gulu fi ad-din fa innama halaka man kana qablakum bil gulu fi ad-din. Kata pensyarah, lafaz ini adalah di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di pagi hari waktu melempar jumrah, ya, di pagi hari waktu berkumpulnya jamaah haji untuk melempar jumrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halumma ulqut li, kemarilah, kemarilah kamu ambilkan untukku batu-batu kecil. Falakitu lahu hasoyat hunna hasol hadf. Maka aku, kata Ibn Abbas, aku mencarikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam batu-batu tersebut. Dan batu-batu itu adalah batu-batu ketepel, ya, batu-batu untuk dipergunakan ketepel atau untuk melempar, nah, yang kecil. Falamma wada'ahunna fi yadihi qala na'am bi amthali ha'ulai farmu. Maka ketika Ibn Abbas meletakkan batu tersebut pada tangannya, memperlihatkan kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Na'am, ya, dengan semisal batu-batu ini, maka melemparlah kalian." Itu melempar jumrah. Ya, jadi dengan batu-batu kecil ini, yang semisal ini, maka lakukanlah jumrah, balang jumrah. Wa iyyakum wal ghulu fid-din, dan jauhilah oleh kalian berbuat gulu di dalam agama, nah, berlebih-lebihan di dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghulu fid-din, maka hanya saja membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu di dalam beragama. Ya, nah, jadi ketika melempar jumrah itu melemparnya dengan kerikil-kerikil kecil, bukan dengan yang besar. Nah, dan apabila mempergunakan batu yang besar itu sudah termasuk gulu, termasuk berlebih-lebihan. Nah, qala Syekhul Islam, hadza 'amun fi jami'an wal ghulu. Berkata Syekhul Islam, ini adalah umum pada semua jenis-jenis sikap ghulu. Jadi bukan hanya di dalam masalah balang jumrah saja. Nah, tetapi dalam setiap urusan, jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan. Fil i'tiqadat wal a'mal, baik dalam masalah keyakinan, keyakinan ataupun dalam masalah perbuatan-perbuatan. Nah, jangan berlebihan. Nah, terima ataupun lakukan sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sababu hadzal lafz al-'am ramyu jimar. Dan sebab lafaz yang umum ini adalah melempar batu, yaitu melempar jumrah. Wa huwa dakhilun fi, dan melempar jumrah masuk ke dalam permasalahan ini, yaitu jangan gulu di dalam melempar jumrah tersebut. Nah, mithlu ramyi bil hijaro al kibar bina'an ala annahu ablag min as-sighar. Asemisal melempar jumrah dengan batu yang besar, nah, berdasarkan karena bahwasanya melempar jumrah dengan batu yang besar, ya, ini lebih mantap daripada melempar dengan batu yang kecil. Nah, ini adalah alasan yang tidak benar. Bahkan sebagian ikhwah yang melakukan haji, nah, menceritakan bahwasanya dengan sebab perbuatan gulu ini banyak orang yang celaka. Ya, banyak orang yang celaka. Yang di depan sedang melempar, yang di belakang juga melempar dengan batu yang besar, dengan sandal, tidak sampai ke tujuan, sampainya ke kepala orang yang di depannya. Ya, akhirnya bocorlah kepala orang. Ya, nah, ini baru ya sedikit perkara yang kecil, tetapi tidak kecil juga, karena kalau orang sudah kena kepalanya, kepalanya kena batu, kemudian pusing, kemudian sudah jatuh, sudah alamat, ya alamat mati barangkali. Kenapa? Karena di lautan orang yang begitu banyak, ya masing-masing tidak memperdulikan ataupun memperhatikan teman kanan kirinya, pokoknya ingin melempar setelah itu pergi. Ya, nah, jadi ini akibat perbuatan guru dalam satu perkara, ya. Nah, membuat binasa ataupun membuat orang celaka. Ya, nah, ya, jangan seperti orang, wah itu yang dilempar itu setan yang ya, diikat oleh Nabi Ibrahim, jadi melemparnya harus dengan batu besar biar puas. Ya, ambil batu besar melempar. Nah, ternyata yang kena adalah saudaranya sesama Muslim. Nah. Thumma alalahu bima yaqtali mujanabah au mujanibah hadi nam haji man kana qablana. Kemudian menyebutkan ilatnya, menyebutkan sebabnya. Ya. Menyebutkan sebabnya jangan guru itu adalah dengan apa-apa yang mengharuskan menjauhi petunjuk ataupun jalannya orang-orang yang sebelum kita. Ya, nah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melarang guru, iyyakum wal guru. Janganlah kalian bersikap guru ataupun jauhi oleh kalian sikap guru. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa? Ya, karena nabinasanya ataupun hancurnya orang-orang terdahulu nah adalah karena sikap guru. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan demikian. Ini mengharuskan kita menjauhi petunjuk ataupun perbuatan ataupun jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kita, yaitu dari kalangan umat-umat terdahulu. Ib'adan anil wuku'i fima halakubi. Nah, dalam rangka menjauhkan diri dari terjerumus kepada apa-apa yang mereka binasa dengan sebab perkara tersebut. Ya, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyebabkan orang-orang terdahulu binasa dengan sebab perkara itu. Nah, fa innal musyarik lahu fi ba'di hadyihim yukhafu alaihi minal halak. Maka sungguh orang yang berserikat terhadap mereka, ya, orang yang berserikat, yang bersekutu dengan mereka, dengan orang-orang terdahulu, nah, di dalam sebagian petunjuk mereka atau di dalam sebagian cara mereka dikhawatirkan atas orang tersebut, dikhawatirkan atas orang yang meniru-niru ataupun mengikuti petunjuk orang-orang terdahulu itu, nah, akan menimpa kepadanya kebinasaan. Nah, nah. Jadi hati-hati, sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah, jangan karena sepertinya bagus, sepertinya menarik, kemudian kita ikut-ikutan, nah, mencontoh dan meniru perbuatan ahlul kitab ataupun orang-orang terdahulu, ya, yang nah, tidak berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah, maka dikhawatirkan akan menimpa kepadanya kebinasaan. Ya, nah. Barakallahu fikum. Qala al-Muslim rahimahullahu taala wa li muslimin. Adin bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala halaqal mutanatti'un qalaha thalathan. Berkata Muslim rahimahullah dan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, binasalah al-mutanatti'un, orang yang gulu, orang yang berlebih-lebihan. Qala thalathan, Nabi mengucapkan hal ini, mengucapkan kalimat ini 3 kali. Ya, nah, qala al-Khattabi al-mutanatti' al-mutamik fi syai. Ya. Kata Al-Khattabi al-mutanatti' dikatakan di dalam hadis halaka al-mutanatti'un. Ini bentuk jamak mutanatti'un. Nah, mufradnya mutanatti'. Ya. Halaka mutanatti'. Binasalah orang yang mutanatti'. Mutanatti' itu maknanya al-muta'abbid fi syai'. Orang yang bersusah-susah ataupun bersungguh-sungguh dalam memahami sesuatu. Nah, orang yang bersungguh-sungguh dalam memahami sesuatu. Sekalipun akalnya tidak sampai, ya, tapi dia terus berusaha sehingga mengira dan menduga mungkin dan mungkin. Al-mutakallif al-bahtha anhu ala madhahibi ahlil kalam ad-dakhilina fima la yahdihim al-khairina fima la tablughu ukuruh. Nah, al-mutanati ini adalah al-mutakallif fil-bahth, orang yang memberat-beratkan diri di dalam membahas sesuatu, di dalam mencari sesuatu, di dalam meneliti sesuatu menurut cara ahlul kalam, menurut cara filsafat, ya, orang-orang filsafat yang mereka masuk pada perkara yang tidak ada manfaatnya, yang berlebih-lebihan atau yang menceburkan diri kepada apa yang akal-akal mereka tidak sampai. Nah, semisal terjadi atau orang berpikiran, nah, memikirkan tentang kekuasaan Allah, memikirkan kekuasaan Allah. Nah, bagaimana Allah bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan siang dan malam. Nah, kalau sudah tiba saatnya siang, malam pergi. Kalau sudah tiba saatnya malam, siang pergi. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau siang datang, malamnya di mana? Kalau malam datang, siangnya di mana? Dia terus cari dan cari dan cari. Ya, dia pikirkan dan Allah, dia pikirkan ini dan itu, sehingga dikira-kira menyangka dan menyangka, terus dia memberat-beratkan diri memikirkan hal tersebut. Ya, nah, ini mutanati. Ya, nah, ya, katanya Allah itu maha besar, katanya Allah itu maha kuasa. Nah, kalau begitu Allah maha kuasa, bisa enggak membuat sesuatu yang lebih besar dari Allah? Ya, kalau Allah bisa membuat sesuatu yang lebih besar daripada Allah, berarti Allah tidak jadi maha besar, karena ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Kalau Allah tidak bisa membuat sesuatu yang lebih besar daripada Allah, Allah tidak jadi maha kuasa, ya, karena Allah tidak mampu. Ya, nah, dipikir kiri kanan siang malam tidak sampai-sampai, kalau itu Allah itu tidak ada. Ya, nah, karena ini berlawanan, nggak mungkin. Ya, nah, ini namanya mutanati. Nah, mencari-cari, membahas sesuatu, ya, yang akalnya tidak sampai, dia terus cari-cari. Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa kok dibedakan? Dia cari, dia bahas. Ya, nah, akhirnya sholat enggak, mendapat jawaban pun tidak. Karena memikirkan kenapa kok sholat ini berbeda-beda? Ya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, orang yang semacam ini kata Rasulullah halak, binasa. Nah, wa min at-tanattu al-imtina'u min al-mubahi mutlaqan kalladhi yantari'u min akli lahmi wal khubz wa min labsil kuttan wal qatni wala yalbasu ila sawf. Dan termasuk tanattu, termasuk bersikap gulu, enam, atau menceburkan diri kepada perkara yang membinasakan, adalah menahan diri dari perkara-perkara yang mubah secara mutlak. Menahan diri dari perkara-perkara yang mubah secara mutlak, seperti menahan diri dari makan daging dan makan roti. Ya, ada orang tidak mau makan daging. Ya. Nah, ada juga orang yang tidak mau makan sesuatu tanpa alasan yang jelas, bukan alasan kesehatan, bukan alasan apa. Ya, nah, ya, dan termasuk nah mutaraddi, nah mencegah diri daripada perkara yang mubah secara mutlak, yakni memakai pakaian, tidak mau memakai pakaian dari nah dari katun, ya, dari katun dan dari kapas, ya, nah, dan tidaklah dia memakai kecuali memakai pakaian dari wol, ya, nah, padahal itu perkara mubah saja, makan daging, makan roti, nah, kalau di dalamnya tidak terdapat perkara yang dilarang secara syar'i, ya boleh-boleh saja, ya, nah. Wayantani minan nikah min nikahin nisa wayadunnu anna hadha minaz zuhud al mustahab, dan dia menahan dirinya dari menikahi wanita dan dia menyangka bahwasanya perbuatannya ini merupakan termasuk perbuatan zuhud yang disunnahkan. Ya, jadi tidak makan daging, tidak makan roti, tidak makan yang enak-enak. Kenapa? Zuhud. Ya. Nanti apa yang dimakan itu nanti akan ditanyakan, ya, kenapa kamu makan daging, kenapa kamu makan enak-enak dan seterusnya, kenapa kamu pakaian ini dan seterusnya. Nah, jadi yang zuhud itu, yang baik itu adalah nah, meninggalkan itu semua, nah, dalam rangka zuhud katanya. Qala Syekh Taqiyuddin, nah, di dalam fatwanya dikatakan fahada jahilun dharun, ini merupakan pendapat. Nah, pendapat orang bodoh lagi menyesatkan. Ya, nah, jadi dalam perkara-perkara yang mubah, yang tidak terdapat di dalamnya larangan, silakan. Ya, nah, bahkan manfaatkan, silakan pergunakan. Ya, nah, dikatakan di dalam hadis An Anas. Anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salahu azwaja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an amali fi sir. Faqala ba'dhum la tazawwaj an-nisa wa qala ba'dhum la akilu lahma wa qala ba'dhum la anam ala firash. Fahamina Allah wa athna alaihi faqala ma balu aqwamin qalu kada wa kada lakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa tazawwajun nisa faman ragiban sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Dari Anas bahwasanya sekelompok atau beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang perbuatan Nabi yang rahasia, nah, yang dilakukan secara diam-diam atau tidak ditampakkan. Maka berkata sebagian mereka, nah, setelah diberitakan, sebagian orang ini mengatakan, la tazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita-wanita. Yang lainnya mengatakan, aku tidak mau makan daging, aku tidak akan makan daging. Sebagiannya lagi mengatakan, aku tidak akan tidur di atas kasur. Nah, semuanya dalam rangka apa? Beribadah. Yang tidak menikah, dia memfokuskan dirinya untuk beribadah, karena wanita itu melalaikan. Ya, ada nikah juga yang makan daging, yang tidak mau makan daging, yang tidak mau tidur, semuanya untuk dalam rangka beribadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang, maka Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian mengatakan, kenapa kaum-kaum ini, kenapa orang-orang ini mereka mengatakan begini dan begitu, tidak mau menikah, tidak mau makan daging, tidak mau tidur. Nah, padahal aku sholat dan aku tidur. Ya, jadi tidak sholat terus-menerus sepanjang malam. aku juga puasa dan aku berbuka. Jadi tidak puasa wisolo, ya, tidak puasa terus menerus 3 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut, 40 hari, ya. Kalau orang Sunda bilang, orang Jawa bilang mati geni, ya. Jadi tidak berbuka-buka terus menerus. Nah, kata Rasulullah, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia itu bukan golonganku. Kata Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, falaysa minni, faman rogibi an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kalau orang tersebut mengingkari terhadap sunnah itu, dia mengingkari terhadap sunnah itu, maka falaysa minni, bukan dari golongan umatku, bukan dari golongan umatku, alias kafir. Tapi kalau dia mengakui itu adalah sunnah Nabi, hanya saja dia, nah, seperti tadi maunya zuhud, ya, maunya zuhud di dunia, maka falaysa, falaysa minni, yaitu bukan dari jalanku. Jadi apa yang dia tempuh itu bukan dari jalanku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi antum ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, terhadap perkara-perkara yang mubah, bahkan itu kalau ada sunnahnya, maka kalau antum mau, ya lakukan. Ya, lakukan. Nah, apalagi masalah menikah, yang sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Ya, kecuali kalau mau bertolabul ilmi terlebih dahulu, maka bersungguh-sungguhlah dalam bertolabul ilmi. Jangan bertolabul ilmi sambil menikah. Ya, nanti terganggu. Atau menikah dulu baru bertolabul ilmi. Nanti juga terganggu. Kedua perkara masing-masing memiliki keutamaan, memiliki keafdolan. Tapi barang siapa, kata Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mampu bertafarrud, menghususkan diri untuk bertolabul ilmi, maka bertolabul ilmilah terlebih dahulu sebelum datangnya waktu yang menyibukkan ataupun perkara yang menyibukkan. Kemudian bagi yang sudah menikah juga dipelihara baik-baik. Dipelihara baik-baik sunnah tersebut. Jangan sebelum menikah ingin menikah, setelah menikah, wah sama saja sudah menikah. Tidak ada apa? Tidak ada perubahannya. Yakni, suami istri ya sama saja seperti orang awam. Ya, tidak saling pengertian, tidak saling memberikan haknya. Ya, suami ya makan sendiri-sendiri, ya tidur sendiri-sendiri, ya, nyuci sendiri-sendiri. Kan hendaklah di dalam berumah tangga tersebut, maka tunaikan hak masing-masing. Ya, tunaikan hak masing-masing. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, qala al-Ghazali wal mutanatti'una fil bahthi wal istiqsa. Berkata Ibnu Qayyim, berkata al-Ghazali, dan orang yang mutanatti'un, orang yang mutanatti'un, orang yang bersungguh-sungguh mendalami sesuatu dalam membahas, dalam mencari, dan dalam meneliti. Wa qala Abu Sa'adah, hum al-mutammikuna al-ghaluna fil kalam al-mutakallimuna bi'aqsa hulukihim. Kata Abu Sa'adat, orang yang mutanati'un itu adalah mereka orang-orang yang mutammikun. Orang yang mutammikun al-ghalun, orang yang gulu, berlebih-lebihan dalam berbicara. Dibikin-bikin, dibuat-buat dalam berbicara. orang yang mereka berbicara dengan absahulukin, dengan mulut bagian atas. Ya, jadi difasih-fasihkan. Ya, dibuat-buat. Ma'udun minan natq. Ya, diambil dari an-natq. Natq'u itu rongga mulut bagian atas. Ya, dikatakan wahwa al-ghurru a'la minal fami, yaitu cekungan yang paling tinggi dari mulut. Ya, cekungan yang paling tinggi dari mulut. Jadi berbicaranya ini dibikin-bikin, ya. Nah, itu mutamikun. Nah, demikian juga dalam masalah qiraah. Nah, dalam masalah qiraah, ya, karena mendengar Syekh Rasyid, mendengar Syekh Suren, Syekh Sudes bagus, kemudian ditiru, ya. Sampai tadinya enggak bisa, dipaksakan, dibisa-bisakan. Ini ditanyakan pada Syekh Yahya hafizahullah taala, katanya itu termasuk bid'ah. Ya. Mutakallif. Ya, takalluf, memberat-beratkan diri. Contoh-contoh meniru-niru qiraah qori, bacaan para syekh ataupun orang yang membaca. Jadi bacalah seperti biasa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ustu'mila fi kulli muta'ammikin qawlan wa fi'lan. Kemudian dipergunakan istilah tanatu, istilah tanatu ini pada setiap orang yang muta'ammik, pada setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu, dalam meneliti sesuatu, ataupun dalam berbuat, ataupun dalam berkata. Jadi kalau orang perbuatannya dibikin-bikin, perkataannya dibikin-bikin, maka ini dikatakan muta'amik. Dan ini dikatakan halaka mutanatti'un, binasalah orang yang mutanatti' tersebut. Wa qala an-Nawawi fihi karahatu taqaqqur fil kalam. Kata Imam Nawawi, di dalam hadis ini terdapat faedah dibencinya taqaqqur, membuat-buat, membuat-buat ataupun membikin-bikin dalam perkataan, dalam berkata. Jadi membuat-buat di dalam berkata, semisal kalau contoh gampangnya mungkin yang di lawak-lawak, tadinya orang itu biasa bicaranya, tapi karena memerankan si fulan atau si fulana, sehingga bicaranya dibikin-bikin, supaya orang tertawa, supaya orang menangis, supaya orang sehingga membuat suasana lain. Bitasadduq wa takalluf al-fasaha. Dengan membulat-bulatkan atau membentuk sudut bibir, tasadduq, membentuk sudut bibir, takalluf al-fasaha, dan dia memberat-beratkan diri untuk mengucapkan, untuk memfasih-fasihkan perkataannya. Wa isti'malun wa hasyu lughah, dan perbuatan dan hasyal lughah, barangkali ini yang dimaksud membuat catatan kaki di dalam kitab. Wa daqa'iqul i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihim, dan berlebihan dalam dalam masalah i'rab, dalam masalah i'rab, dalam masalah peraturan, peraturan apa i'rab dalam bahasa Indonesia, tata bahasa, dalam tata bahasa yang sangat kecil ataupun yang sangat teliti sekali ketika berbicara dengan orang-orang awam, Jadi ketika berbicara dengan orang awam, ternyata orang awam itu keliru. Ah, dia, kamu bicara itu keliru, jangan begitu. Ya, mestinya dibaca A, ah, dia baca U misalkan. Nah, ini termasuk utamik. Nah, jadi sedikit-sedikit orang berbicara, oh kamu keliru bicaranya, jangan begitu. Nah, mestinya begini. Nah, salah irobnya, salah tata bahasanya. Nah, ini kata Imam Nawawi termasuk muta'amik atau dibenci, ya, dibenci perbuatan semisal ini. Nah, kemudian perkataan Nabi, perkataan rawi qala salatan, Nabi mengucapkan hal ini 3 kali, ai qala hadhil kalimah 3 marratin, yaitu Nabi mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Mubalighan au mubalaghan fi ta'lim wal iblagh, dalam rangka bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam ta'lim dan penyampaian. Ya, bersungguh-sungguh dalam ta'lim dan penyampaian sehingga diulang 3 kali. Faqad balagha al-balagul mubin, maka sungguh al-balagul mubin telah menyampaikan hal tersebut atau telah bersungguh-sungguh. Yang maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajmain. Nah, ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam kita, di dalam beragama, hendaklah kita jangan jangan bersikap gulu, jangan berlebih-lebihan. Nah, adapun perkataan orang yang menilai kepada ahli sunnah, semisal kepada ahwat yang berhijab, kemudian kepada ikhwan yang memelihara jenggot, memanjang, menaikkan pakaian dan seterusnya, mereka mengatakan masa taat itu kok terlalu, ya, taat itu kok keterlaluan sampai begitu. Nah, itu adalah penilaian yang tidak benar. Nah, suatu perbuatan kalau berdasarkan dalil maka itu tidak dikatakan keterlaluan. Ya, nah, tetapi itulah yang benar karena ada dalilnya. Ya, nah, kan maunya kebanyakan orang itu ya berhijab saya seperti biasa, ya, seperti kebanyakan orang, jangan ditutup semuanya. Ya, nah, berpakaian pakaiannya yang biasa sehingga tidak membuat orang takut, tidak membuat orang curiga dan seterusnya, masa taat kok keterlaluan. Ya, nah, itu adalah penilaian yang tidak benar dan itu tidak termasuk ke dalam hadis ini, ya, termasuk dalam hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beberapa perkara juga di dalam mengucapkan adzan, ya. Dalam mengucapkan adzan juga kadang orang berlebih-lebihan, muadzin kadang berlebih-lebihan. Ya, ada yang mengurangi dan ada yang menambah-nambahi. Alhamdulillah kita mengambil faedah daripada kaset Al-Akh Muhsin, yang beliau masih belajar di Yaman. Beliau membuat rekaman kesalahan-kesalahan adzan dalam mengucapkan adzan, satu kaset. Nah, di antara kekeliruan adzan tersebut, dalam lafaz dia rinci lafaz demi lafaz, kesalahan ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika mengucapkan 2 kalimat syahadah, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan seterusnya. Nah, di antara kesalahan ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebagian muadzin kadang membuang hamzah pada lafaz Allahu. Jadi dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, atau dengan memanjangkan hamzah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Hanya sedikit. Allah, tapi keliru. Ya. Itu mestinya tidak dipanjangkan. Nah, atau kadang dengan menambah waw. Nah, menambah waw setelah Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kadang ketika takbir Aid, ya, ketika takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi huak huak. Sudah keras lagi di mikrofon, ya, salon besar besar, salah lagi. Nah, atau dengan menipiskan lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah. Jadi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi mestinya baca Allah, ini Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu merupakan kekeliruan juga. Nah. Atau kadang memanjangkan haknya. Ya, memanjangkan hak kadang adzan orang tua, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hu dipanjangkan di situ. Nah, itu keliru. Ya, nah. Atau dengan nah, melampaui batas dalam memanjangkan lafzul jalalah, dalam memanjangkan mat, ya. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang mestinya dua harokat, jadi itu berapa harokat, ya. Nah, karena saking apa kuat napasnya, ya, jadi dia panjangkan semaunya. Nah, itu merupakan kesalahan juga. Nah, atau kadang atau dengan menebalkan dan menipiskan lafzul jalalah. Ya, jadi dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tebal tipis, turun naik sampai apa, menjam-menjamkan mata, ya, saking menikmati kekeliruan, tapi tidak tahu kalau itu keliru. Nah, atau merubah huruf H jadi H, huruf H jadi H. Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. H-nya jadi H, ya, karena tadi maunya fasih tapi keliru, ya, maunya fasih jadi keliru. Nah, atau dengan memendekkan lafzul jalalah, ya, kadang ada gaya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, di Allah itu dipendekkan. Itu merupakan kekeliruan. Ini baru kesalahan pada lafaz Allahu Akbar. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita teruskan. Nah, kemudian insyaallah pada setiap Ahad malam Senin, ya, malam Senin, kita baca tafsir Sa'di insyaallah. Kita baca 6 juz amal. Juz yang ke-30. Enam, mudah-mudahan dengan kita mengetahui penjelasan daripada ayat-ayat yang kita baca, enam semakin enam menambah keimanan enam pada kita. Enam, sebagaimana dikatakan bahwa enam tandanya orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat maka bergetarlah hatinya dan bertambah kepadanya keimanan. Enam, insyaallah taala kita mohon pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.